Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 103 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulahiduna ilayhi a'jami wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, sungguh Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya atau kepada Nabi Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, bahasa asing, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keengganan kaum kafir Quraisy untuk menerima Islam menyebabkan mereka terus saja membuat propaganda-propaganda negatif, sehingga Islam diharapkan bisa terkubur dan terbujur, dan Nabi Muhammad bisa menyerah dan pasrah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam ini, memiliki Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi Nabi terakhir, tidak akan meninggalkan ke apa yang mereka inginkan tanpa ada usaha untuk menerangkan bagaimana yang sebenarnya. Dalam ayat 103 ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad na'lamu, kami Allah maha mengetahui, sedang mengetahui dan telah mengetahui, bahwa apa yang mereka katakan semua untuk menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Nabi Muhammad, dan menghancurkan Islam. Pada hari dan kali ini mereka berusaha untuk menghancurkan keberadaan Al-Quran yang menurut mereka bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkannya dari Waraqah bin Naufal, dari orang asing yang ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam dan bertemu dengan seseorang dan belajar darinya, atau dengan orang lainnya. Yang penting mereka mengatakan bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, atau terdapat di dalam Taurat dan Injil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab yang jelas, sedangkan dialog mereka dengan bahasa asing. Atau kalaupun ada kesamaan antara nama-nama Al-Qur'an, nama-nama Nabi dalam Al-Qur'an dan Taurat dan Injil, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang mengutus Nabi kepada Bani Israel yang disebut dengan Nabi Musa, dan kepada Bani Israel yang disebut dengan Nabi Isa, dia jugalah Tuhan yang mengutus kepada bangsa Arab dan umat Islam dan dunia setelahnya kepada dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesamaan nama karena memang semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita meneliti apa yang terdapat dalam Al-Quran, 100% lebih baik dari apa yang terdapat pada masa-masa sebelumnya. Karena apa? Karena tadi kita sebutkan di ayat 101 tadi ada perubahan syariat, dan syariat terakhir menjadi syariat yang terbaik. Sebagaimana undang-undang ada revisi, tentu saja yang terakhir lebih up to date, lebih baik daripada undang-undang yang telah direvisi sebelumnya. Terkait dengan masalah undang-undang, terkait dengan masalah syariat, terkait dengan masalah Nabi Muhammad dipojokkan karena belajar dengan orang asing, bagaimana status beliau sebagai seorang yang ummi, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan kita minta kontribusinya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sebentar kita melihat sebab turunnya ayat ini. bahwa pada saat itu Rasulullah SAW ada beberapa kali mendatangi seseorang yang bukan orang Arab, ya. Dalam riwayat dikatakan orang Roma, ada riwayat lain mengatakan orang Parsi, sehingga akhirnya ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian mengatakan bahwa innama yu'allimuhu bashar, Muhammad itu menyampaikan Al-Quran itu sebenarnya dia diajari, bukan dari Tuhannya, akan tetapi diajari. Ya, ada riwayat mengatakan bahwa nama yang mereka tuduhkan itu namanya adalah Balgham, ya, atau Bal'am, seperti itu. Jadi ini asbabun nuzul ayat ini. Ada rasa ketidakpercayaan orang-orang Arab, ya, yang bersumber dari pemikiran mereka yang sudah rusak, sehingga akhirnya apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak mereka terima. Ini karena akal sehat mereka yang tidak berfungsi, daya rasionalitas mereka yang sudah semakin parah, sehingga tidak mampu lagi membedakan ini betul ajaran yang baik, ini ajaran yang tidak baik. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah kalau kita kaitkan saat sekarang ini, bahwa memang Allah menyatakan di sini bukan pakai fi'il madhi, qad alimna, ya. Sebagaimana di dalam keterangan-keterangan Al-Quran lain, Allah ada memakai kata-kata alimna untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Tapi Allah mengatakan, sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, na'lamu, kami telah mengetahui, kami sekarang mengetahui, dan kami juga akan mengetahui akan ada orang-orang yang yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Akan tetap ada orang yang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah produk dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau contohnya saat sekarang ini banyak, kita pernah mendengar ada orang yang berani menginjak-injak Al-Quran dengan alasan bahwa Al-Quran ini kan tertulis, dicetak dan sebagainya, tidak perlu lagi diagung-agungkan atau dihormati. Ada lagi yang mengatakan kalam yang Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, sedangkan ketika dia sudah disampaikan dalam bahasa Arab, ya, dibahasakan oleh Rasulullah dalam bahasa Arab, itu sudah merupakan makhluk, sesuatu yang diciptakan, bukan lagi sesuatu yang pantas untuk dihormati. Ya, saya kira semua pernyataan-pernyataan atau cara berpikir seperti ini adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Apakah memahami Al-Quran itu sebagai makhluk tidak perlu lagi diagung-agungkan, tidak memberikan manfaat, karena hanya akan membuat kita meragukan Al-Quran. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang non-muslim, ya. Mereka ingin umat Islam meragukan salah satu pegangan yang kuat di dalam ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, ya. Oleh karena itu, waspada dengan sikap-sikap seperti ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita terdahulu, membawa Al-Quran dengan meletakkan di dada, ini adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap Al-Quran, ya, pengagungan sebagai sebuah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya ketika mereka membacanya, pesan-pesan Al-Quran langsung merasuk ke dalam jiwa dan mampu mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Begitu teduh kehidupannya, begitu sakinah kehidupan mereka, karena mereka menghormati Al-Quran. Dan apa jadinya kita saat sekarang ini ketika kita mulai menjauh dari Al-Quran, mulai tidak peduli Al-Quran, dan yang lebih parahnya lagi, menyikapi Al-Quran dengan sikap-sikap yang tidak hormat, yang akhirnya adalah tidak salah pada saat kita membaca, kita tidak sanggup dan tidak akan bisa mendapatkan pemahaman terhadap apa yang kita baca. Jadi mungkin pesannya di sini adalah hendaklah kita mencoba memperbaiki sikap kita dan cara pandang kita terhadap Al-Quran yang merupakan wahyu kalam Allah dan merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Orang dahulu ketika menghormati Al-Quran, hidup mereka berhasil. Dan ketika kita saat sekarang ini tidak menghormati Al-Quran dan jauh dari Al-Quran, ternyata inilah kehidupan kita yang cukup semberaut dengan berbagai permasalahan dunia yang cukup menyesakkan dada. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Ustaz Perdana, dan itu diungkapkan oleh ayat 102 dari surah An-Nahl, wa busra lil muslimin. Ada kabar gembira dan ada kegembiraan, ada kebahagiaan bila dia dekat, bila umat Islam dekat, bila manusia dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena keberhasilan dan kebahagiaan itu menurut manusia berbeda-beda. Ada yang merasa berhasil ketika dia mencapai gelar doktor atau profesor. Ada yang merasa berhasil ketika dia berada di puncak karir. Ada yang merasa berhasil ketika dia memiliki harta benda yang begitu banyak. Menurut persepsi Al-Quran, manusia yang berhasil, manusia yang hidup jiwa dan raganya, hidup rohnya, dia melihat bahwa keberhasilan tidak semata pada jabatan, pangkat, dan materi. Keberhasilan yang diajarkan Al-Quran adalah keberhasilan yang membahagiakan orang lain. Dia berhasil ketika dia bisa membantu orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Dia menjadi orang yang berhasil ketika dia bermanfaat bagi orang lain walaupun hidupnya bersahaja. Dia berhasil ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan beretika dengan sesama. Orang yang berhasil menurut Al-Qur'an tidak semata dekatnya dengan Allah dalam arti vertikal, tetapi juga dia berhasil ketika dia bisa berbagi kepada sekalian manusia yang ada di sekelilingnya. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika 102 disebutkan dan ditutup dengan wa busra lil muslimin wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bacalah Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan mukernas Al-Qur'an di NTB baru-baru ini, itu disebutkan betapa ributnya manusia terkait dengan terjemah Al-Qur'an. Sehingga timbul pernyataan Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan, tapi yang bisa diterjemahkan adalah maknanya. Karena Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu bagaikan mutiara yang di setiap sinarnya jika dipantulkan agar memantulkan cahaya yang begitu banyak. Ketika kita membaca Al-Quran pada hari ini dalam bahasa Arab dan kita memahami maknanya, besok juga membaca Al-Quran dengan ayat yang sama, kita mendapatkan pemahaman yang lain pula. Besok lagi kita baca dengan ayat yang sama, karena kita memahami bahasa Arabnya, kita akan mendapatkan makna yang lain lagi artinya. Bertambah hari kita membaca, bertambah dalam dan bertambah luas pula maknanya. Maka benarlah suatu kemuliaan dan keagungan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya, bahwa Al-Quran adalah tetap berbahasa Arab sebagaimana bahasa utama yang diterima Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menemukan kitab suci seperti ini bagi agama-agama lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita karena Allah menjaga Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami, Allah langsung yang menurunkan Al-Quran dan kami yang langsung menjaganya. Kesimpulan yang didapat pada hari ini, bahwa Nabi Muhammad bukanlah belajar dari orang lain. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran melalui Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang berbahasa Arab itu menjadi bahasa yang mengukuhkan bahwa ia benar berasal dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendapatkannya dari Malaikat Jibril yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bahasa Arab dan Al-Quran yang berbahasa Arab itu membuat kita bertambah yakin bahwa ajaran agama Islam adalah yang terbaik yang kita anut pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.